Mitra Bisnis Ketua Apindo Sofyan Wanandi mengusulkan agar program pemekaran daerah dihentikan karena tidak efektif dalam membangun dan mensejahterakan daerah. 85% anggaran habis untuk belanja rutin, seperti bayar gaji pejabat. Sofyan Wanandi mengatakan banyak perda yang justru menghambat investasi. Mungkin yang perlu dilakukan adalah penciutan daerah dibanding pemekaran. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan ekonom Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda? Begini ya, kalau kita lihat sejak dilakukan pemekaran, ada perkembangan yang sangat memprihatinkan kita, walaupun ada perkembangan yang menggembirakan. Satu hal yang pasti kalau saya melihatnya kan, bahwa tujuan pemekaran ini ya masih jauh dari harapan. Katakanlah dulu pemekaran itu dimaksudkan supaya daerah bisa bergerak lebih cepat, lebih efisien untuk mensejahterakan masyarakat ya, dan juga meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan sendiri dalam arti membiayai. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan dengan pemekaran kita mengetahui bahwa beberapa daerah itu jadi bangkrut. Dan yang paling menjadikan, saya melihat datanya, bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat tidak mengalami perubahan. Artinya PAD atau pendapat asli daerah, proporsinya tidak meningkat. Jika begitu, apa yang terjadi saat ini dengan pemekaran daerah? Yang terjadi adalah menciptakan semacam kemalasan, tidak ada usaha. Sehingga saya mengatakan untuk sementara lebih baik itu di stop pemekaran, bukan seperti usul DPR yang mengatakan karena itu tidak terbukti mensejahterakan masyarakat, dan sambil mengevaluasi bahkan tindakan ke depan itu melakukan integrasi, jadi lawan dari pemekaran. Artinya beberapa daerah perlu digabung kembali kelihatannya supaya sasaran yang diinginkan dengan desentralisasi bisa tercapai. Bukankah seharusnya ada semacam studi terlebih dahulu sebelum melakukan pemekaran? Ya, itulah sebenarnya. Yang pasti studinya itu banyak yang bohong kan? Paling sedikit itu yang bisa saya katakan. Karena terbukti justru terjadi bukan peningkatan yang tepat yang diharapkan. Nah, kecuali beberapa daerah yang dinilai sangat berhasil ya. Tetapi itu sangat sedikit, sangat sedikit. Saya melihat secara total ketergantungan justru bertambah parah. Demikian Pandey Raja Silalahi, saya Dinda Natasha.